يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله kaum muslimin yang saya muliakan. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermajlis di masjid yang mubarakah ini, Masjid Darul Ilmi, dalam rangka mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang hakikat dari ilmu agama tersebut adalah warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ilmu agama inilah, ilmu syar'i inilah yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam untuk kita berpegang teguh dengannya. Untuk kita berpegang teguh dengan ilmu agama tersebut. Karena ilmu inilah yang akan menyelamatkan dan menerangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain. Jalan keselamatan itu tidaklah berbilang. Jalan keselamatan itu hanyalah satu. Untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang di dalamnya dia berinteraksi dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu syar'i telah kita ketahui bersama adalah ilmu yang berasal dari Al-Quranul Karim, berasal dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para ulama ussalaf, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Mereka adalah murid langsung dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Merekalah yang memahami ilmu agama ini. Merekalah yang memahami tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tafsir sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menempuh jalan tersebut yang di dalamnya dia berinteraksi dengan ilmu, dia menuntut ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan keselamatan, jalan yang bisa menuntun kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang lain. Yang mana tatkala seorang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seorang telah mendapatkan hidayah, inayah, pertolongan dari Allah Rabbul Alamin untuk bisa sering berinteraksi dengan ilmu syar'i, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi alaihi salatu wasalam, taraktu fikum, aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian kitabullah wa sunnati. Ada dua perkara yang kata Nabi alaihi salatu wasalam, lan tadillu abadan. Kalian tidak akan tersesat tatkala memegang dua perkara tersebut, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita bisa memegang teguh Al-Quran? Bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau bukan dengan cara bertalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, menggali warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mengambil bahagian dari warisan yang telah aku berikan, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak. Artinya keberuntungan yang besar akan dia dapatkan, yaitu kemudahan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang saling terkoneksi antara salah satu dengan yang lainnya, saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun sama. tidak akan bertentangan antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang satu dengan ayat yang lainnya. Begitu pula tidak akan bertentangan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang satu dengan sabda yang lainnya. Semua akan terkoneksi. Oleh karena itu, bagaimana tatkala kita melihat semangat mereka, para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menggali ilmu Nabi, dalam mengambil warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demi mendapatkan keberuntungan yang besar tadi. Salah satu dari mereka yang bernama Abdullah ibn Ubay rela melakukan perjalanan dari negara Syam menuju kota Madinah An-Nabawiyah dengan perjalanan yang berbulan-bulan demi mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbulan-bulan, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita paling jauh dari rumah mungkin di Samarinda seberang ke sini setengah jam 45 menit. Tidak ada apa-apanya dengan Abdullah ibn Ubay. Pengorbanan yang beliau lakukan untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbulan-bulan. Bahkan itu bukan dengan kendaraan yang secanggih sekarang, dengan unta. Bahkan terkadang dikisahkan dari sebagian para ulama ussalaf, mereka kehabisan bekal di tengah jalan. Kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita hanya berjalan 30 menit, 45 menit mendatangi masjid Rasul, mendatangi masjid yang di dalamnya dibacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kenikmatan yang luar biasa. Dalam perjalanan yang singkat itu kita bisa mendapatkan 2 hadis Nabi, 3 hadis Nabi, bahkan lebih. Kalau kita ingin mendapatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenikmatan ini yang perlu kita sadari. Bagaimana pengorbanan mereka, para ulama ussalaf, orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan syurga-Nya dengan pengorbanan yang begitu besar, pantaslah mereka mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini bisa harusnya memecut apa yang kita namakan dengan semangat bertalabul ilmi. Karena kita telah mengetahui dan di banyak majelis sering didengung-dengungkan, disampaikan bahwasanya menuntut ilmu adalah satu jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan seorang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi subhanallah, hadis-hadis tersebut seakan masuk di telinga kanan kita dan keluar dari telinga kanan pula tanpa ada bekasnya, asarnya sedikit pun di hati-hati kita. Masih seakan-akan kita hanya bertalabul ilmi hanya sekedar mengisi waktu luang. Jangan, ikhwati fillah, eman sayang. Hadirkanlah niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk mendapatkan apa yang telah dijamin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan untuk mereka jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadirkan niat-niat tersebut insyaallah taala, kita berdoa memohon kepada Allah Rabbul Alamin sebagai orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahannya dalam menjalani sirat, dalam menjalani perjalanan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan-kemudahan disebabkan amalan kita dalam menuntut ilmu syar'i, menggali warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Pertemuan terakhir kita dalam pembahasan Al-Adab Al-Mufrad, sebuah karya besar dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, adalah 2 hadis yang digabungkan di dalam sebuah bab yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dengan bab yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah jalla wa ala, wassayna, kami telah memberikan wasiat, kami telah memberikan wasiat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh manusia, biwalidayhi ihsana, agar mereka berbuat baik dengan kedua orang tua mereka. Hadis pertama yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh beliau alaihi rahmatullah, adalah hadis yang telah kita bacakan bersama, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh beliau, oleh Abdullah bin Mas'ud, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, melaksanakan salat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa wahai Rasulullah amalan mulia setelah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thumma birrul walidain. Amalan terbesar yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah seorang melaksanakan salat tepat pada waktunya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini adalah syahid dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Yang mana hadis ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan nama bab oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Seperti yang telah saya sebutkan tadi, tidak akan mungkin berlawanan antara ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya pun tidak akan mungkin. Begitu pula antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya pun tidak akan mungkin berlawanan. Semuanya memiliki satu makna. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia memerintahkan kita, bahkan memberikan wasiat besar untuk kita bisa melakukan birrul walidain. Itulah pula yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam kitab ini adalah sebuah hadis yang mauquf yang berasal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anak dari seorang khalifah Ar-Rashid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ridha rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Rabb kita Allah Rabbul Alamin, ada di keridhaannya orang-orang tua kita. Begitu pula sebaliknya, sakhatur rabbi fi sakhatil walid, dan kemurkaan mereka orang-orang tua kita ada, afwan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada ketika orang-orang tua kita murka kepada kita. Jadi berhubungan antara keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan dua orang tua kita. Begitu pula sebaliknya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan kedua orang tua kita saling berhubungan. Karena tatkala kita berbuat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, yang itu menjadi sebab relanya, ridhonya orang tua kepada kita selayaknya anaknya, buah hati mereka, maka inilah yang bisa menjadikan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa? Karena hakikatnya kita telah melaksanakan wasiat besar, merealisasikan wasiat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Ayat yang harus kita camkan bersama. Kata Allah Jalla wa'ala, wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kami telah mewasiatkan kepada mereka, para manusia, untuk melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua mereka. Tatkala kita melaksanakan, mempraktekkan, merealisasikan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tersebut, maka datanglah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tatkala kita telantarkan wasiat Allah Subhanahu wa taala, tidak kita perhatikan, tidak kita realisasikan, maka kemurkaan Allah lah Subhanahu wa taala yang akan mendatangi kita, wal iyadz billah. Kemudian bab kedua yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah setelah itu adalah bab birrul satu bab yang berkaitan dengan berbakti yang dikhususkan kepada al-um, kepada para ibu kita. Berkata Imam Al-Bukhari bisanadihi dari Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Qultu. Jadi Bahas bin Hakim meriwayatkan hadis ini dari ayahnya dan ayahnya meriwayatkan dari kakeknya. Mengatakan bahwasanya bertanya dia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar? Siapa orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya?" Qala Nabi alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ummuk, ibumu." Qultu man abar? Kemudian aku katakan lagi, "Siapa wahai Rasulullah setelah itu?" Qala ummuk. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam menjawab untuk kedua kalinya, "Ibumu." Qultu man abar? Ketiga kali lagi ditanya, "Siapa wahai Rasulullah yang setelah itu yang wajib aku berbakti kepada dia?" Qala ummuk. Dengan jawaban yang ketiga sama persis seperti jawaban pertama dan yang kedua, "Ibumu." Qultu man abar? Kemudian bertanya beliau dengan pertanyaan yang sama untuk keempat kalinya, "Siapa wahai Rasulullah yang berhak aku berikan baktiku kepada dia?" Qala abak. Kesempatan yang keempat, baru Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Abak, ayahmu." Thummal aqrab fal aqrab. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam menutup hadis ini, kemudian yang paling dekat, kerabat yang paling dekat denganmu, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Maka dari sisi kesahihan hadis ini tidak perlu lagi kita ragukan kesahihannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Tatkala seorang bertanya kepada sahabat Nabi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, kakek dari Bahaz bin Hakim, "Siapa wahai Rasulullah yang aku berhak untuk berikan baktiku kepadanya?" Ummuk. Pertanyaan kedua sama, ketiga sama, dan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam pun untuk kedua dan ketiga pun sama, "Ibumu, ibumu dan ibumu." Setelah itu yang keempat baru dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abak, ayahmu." Maka dari hadis ini faedah besar yang bisa kita ambil adalah betapa besar hak seorang ibu kepada kita. Hak seorang ibu kepada kita lebih besar daripada hak yang harus kita berikan kepada ayah-ayah kita. Dijelaskan oleh para ulama makna hadis ini. Di antaranya mereka menjelaskan bahwasanya kenapa para ibu itu lebih memiliki hak. Kalau kita bisa sandingkan dengan hitungan matematika, 3/4 lebih itu dimiliki oleh para ummahat, para ibu. Dan 1/4 yang terakhir baru diberikan kepada para ayah. Karena mereka para ibu memiliki sebuah pengorbanan yang besar. Tatkala mereka melahirkan sang anak 9 bulan, susah payah tentunya. Dan ini adalah sesuatu yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Bagaimana letihnya, bagaimana payahnya seorang wanita yang sedang hamil, sedang mengandung. 9 bulan dia bersusah payah untuk menjaga kandungannya, menjaga sang buah hati. Sampai kepada hari dia harus melahirkan sang buah hati tersebut, dia belum berhenti sampai di situ pengorbanannya. Maka sang ibu tadi berkorban lagi, antara hidup dan mati bahkan, untuk bisa melahirkan sang buah hati dengan selamat. Pengorbanan yang luar biasa, sakit yang luar biasa. Akan tetapi dia rela untuk bisa mengeluarkan sang buah hati ini untuk menjalani hidupnya di dunia ini. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah lahir sang buah hati masih terus dilakukan yang namanya perawatan. Terus diasuh dengan pengorbanan yang berat pula. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Inilah yang terjadi di sisi para ummahat, ibu-ibu kita. Yang mana mereka memiliki pengorbanan yang besar, dan rela meluangkan waktu-waktu mereka untuk mengurusi kita semenjak kecil hingga dewasa. Bahkan hingga dewasa pun sang ibu masih terus memperhatikan bagaimana keadaan anaknya, bagaimana kemaslahatan anaknya, dan yang seterusnya. Itulah ibu. Oleh karena itu, ibu memiliki hak yang lebih besar daripada sang ayah untuk kita bakti kepada mereka. Dan kalau kita ingin membahas hadis ini lebih luas lagi cakupannya, maka seorang yang dinamakan ibu, ibu jelas, ibu kandung kita yang telah melahirkan kita. Ini sudah pembahasannya adalah pembahasan yang ma'ruf di tengah-tengah kita, masyhur, kita ketahui bersama. Nanti akan ada babnya tersendiri, larangan untuk kita mengangkat suara kita, mengeraskan suara kita, membantah perintah-perintah mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ada sendiri babnya yang disendirikan oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Ini sudah tidak diragukan lagi. Ibu kandung kita yang melahirkan kita, yang kita berada di rahimnya selama 9 bulan, tidak perlu diragukan lagi. Dari sisi yang kedua, kita bisa mengambil faedah ini tentang ibu-ibu kita yang telah diberikan julukan dalam Islam sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah ibu-ibu kita yang kita memiliki hak untuk berbakti kepada mereka. Di antaranya adalah para ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum mukminin, yaitu 9 istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kita harus beradab di hadapan ibu kandung kita yang telah letih mengasuh kita, menyusui kita, dan semisalnya dari perkara-perkara baik yang mereka lakukan. Begitu pula dengan ibunda-ibunda kita kaum mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang mulia yang dinamakan di dalam syariat Islam sebagai ummahatul mukminin, walaupun bukan ibu kandung tentunya. Ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum mukminin, harus juga kita beradab kepada mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan untuk kita tidak boleh mengatakan uff. Uff ini adalah satu lafaz bahasa Arab yang maknanya, kalau kita setarakan dengan bahasa Indonesia, mungkin sebuah keluhan dari sang anak tatkala diperintahkan oleh ibunya, misalkan, "Nak, kamu sholat." Dia mengeluh. Keluhan-keluhan ini yang disebut dengan uff. Ini kita tidak diperbolehkan. Baru sekedar sedikit mengeluh kepada ibu kandung kita. Apalagi kita sampai wal'iyadzubillah membentak ibu kandung kita, mengangkat suara di hadapan ibu kandung kita, berdebat dengan ibu kandung kita. Lah, ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran Allah, bukan pula ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka begitu pula tatkala kita harus beradab dengan adab Islami, akhlak Islami kepada ummahatul mukminin, semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala kita melihat ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan dirinya di atas Islam, akan tetapi tidak beradab dengan ummahatul mukminin, khususnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan dengan berani mereka mencaci maki, mereka menghukumi dengan tegas dan dengan jelas bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sedang berada di neraka Allah wal iyadzu billah. Dengan berani, dengan tegas menuduh bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang zaniyah, seorang wanita penzina, a'udzubillah. Dari sisi ini saja kita bisa melihat kemungkaran yang ada pada kelompok tersebut, yang tidak pantas untuk kita tertipu dengan mereka. Mereka bukan mazhab yang kelima di dalam Islam, dan hakikatnya mereka bukanlah bagian dari Islam. Tatkala sudah tidak berbakti, sudah tidak beradab dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Walaupun kepada ibu-ibu kandung mereka, mereka muliakan. Tapi ibunda kaum mukminin yang memiliki hak yang sama, bahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita tidak boleh mengangkat suara kita dengan sekian banyak maknanya. Apakah itu secara zahir mengangkat suara di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam yang ini ada di sisi para sahabat-sahabat Rasul, yang mereka itu adalah seorang yang memiliki adab sopan santun yang luar biasa, selalu merendah suara-suara mereka. Ada beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tinggi suaranya, akan tetapi tidak memiliki niat sama sekali untuk mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah makna yang lainnya? Mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam artian tidak mengikuti apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pun dilarang di dalam Islam. Syariat kita yang mulia ini telah mengatur semuanya dengan seksama, dengan baik, dengan rapi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama-agama untuk kalian. Aku telah sempurnakan agama ini yaitu Islam untuk kalian. Sempurna Islam. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita harus beradab, apapun larangan Rasul kita tinggalkan. Apapun perintah Rasul kita laksanakan. Begitu pula kepada ibunda-ibunda kaum mukminin, istri-istri beliau, kita pun harus beradab. Tidak boleh kita caci maki, wal'iyadzu billah. Apalagi kita mengangkat suara sampai berani menuduh bahwa ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang zaniyah. A'udzubillahi minadz dzalal. Kesesatan yang nyata. Akan tetapi subhanallah, masih ada segelintir kaum muslimin yang tertipu dengan kelompok ini. Oleh karena itu, tatkala kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang walhamdulillah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang seperti itu, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan satu hal yang tidak mungkin. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita bisa menerima kelompok tersebut. Dan hati kita tenang tatkala berada di tengah-tengah mereka. Bukan hal yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah begitu saja. Nikmatul hidayah tatkala tidak disyukuri oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan berbalik menjadi niqamah. Akan berbalik menjadi niqamah, bukan nikmah lagi. Azab. Kalau sudah hidayah Allah Subhanahu wa taala dicabut, siapa yang bisa memberikan kita hidayah? Oleh karenanya kita seharusnya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus kokoh di atas agama Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di setiap permintaan beliau, di setiap doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thabbit qalbi ala dinik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Doa yang harus kita hafal, harus dan harus kita hafal. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, thabbit, kokohkanlah hati ini, tetapkanlah hati ini, ala dinik, di atas agamamu. Maka tatkala nikmatul hidayah bisa kita syukuri, itulah salah satu sebab biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berada terus di atas jalur hidayah, berada di atas jalur al-istiqamah dan tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan ahlul bid'ah wad dalal. Ini bab yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kalau kita bisa kembali kepada pembahasan yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari, maka kita mengetahui seberapa besar hak yang dimiliki oleh seorang ibu, khususnya ibu kandung yang kita miliki, untuk kita berbakti kepada mereka. Itu adalah hak mereka dan kewajiban kita selaku anaknya. Tidak boleh kita telantarkan. Harus kita camkan baik-baik apa yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Keridhaan seorang tua atau keridhaan orang tua ada pada ridha Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya. Jangan sampai kita mendatangkan kemurkaan, kemarahan ibu kita. Kita harus merendah kepada mereka. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita merendah bukan karena kita lemah. Kita merendah bukan karena kita tidak bisa melawan. Kita merendah karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita merendah di hadapan mereka. Jadi tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kita kepada orang-orang tua kita, khususnya ibu kita. Tidak boleh mengangkat suara. Tidak boleh membangkang perintah mereka tatkala mereka memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Disebutkan di dalam hadis ini, siapa wahai Rasulullah yang aku harus berbakti kepada mereka? Ibumu, ibumu, dan ibumu. 3/4. Kemudian 1/4 yang terakhir adalah ayahmu. Kemudian hadis yang kedua yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas adalah seorang imamul mufassirin. Imamnya ahlu tafsir. Semenjak kecil, sedari kecil, beliau adalah seorang yang senantiasa berada di majlis-majlis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di halaqah-halaqah ilmiah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedari kecil. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah melihat kecerdasan seorang Abdullah bin Abbas di masa kecilnya. Yang mana ini mengantarkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan kebaikan. Paling tidaknya ada 2 doa kebaikan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan itu ditujukan untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sambil dipegang kepala Abdullah bin Abbas oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beliau berdoa, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia tentang ta'wil, yaitu tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sebelum itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan, Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam hal agamanya. Paling tidaknya 2 doa kebaikan yang datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang keluar dari lisan beliau alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Agar Allah Subhanahu wa taala memfaqihkan beliau tentang ilmu agama ini dan mengajarkan beliau at-ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan doa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak perlu kita ragukan lagi, sudah pasti terkabul. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah seorang imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Tatkala ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ditafsirkan oleh beliau, itu sudah yang diambil. Karena doa Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung dari lisannya keluar langsung sallallahu alaihi wasallam kepada beliau radhiyallahu taala anhuma. Tidak perlu diragukan lagi. Tatkala ada sedikit perlawanan, ada sedikit sesuatu yang tidak sejalan dengan penafsiran sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, maka yang dikedepankan adalah tafsir penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam riwayat ini, annahu atahu rajulun faqal inni khatabtu imra'atan. Ibnu Abbas berkisah di dalam riwayat ini, satu hari aku didatangi oleh seorang lelaki dan dia berkisah kepadaku bahwasanya, kata seorang tadi kepada Ibnu Abbas, aku telah melamar seorang wanita. Fa'abat antankihani, akan tetapi dia enggan untuk menikahiku, kata sang pemuda tersebut, mengadukan keadaannya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa khatabaha ghairi. Kemudian dilanjutkan kisahnya sang pemuda tadi. Kemudian perempuan itu dilamar oleh orang lain. Fa ahabbat an tankihahu. Kemudian dia mau untuk menikahi orang yang melamar tadi selain diriku, kata sang pemuda itu. Fa ghirtu 'alayha fa qataltuha. Maka tatkala aku mengetahui dia menerima lamaran pemuda lain dan menolak lamaranku, aku datangi wanita tersebut dan aku bunuh. Aku datangi wanita tersebut dan aku bunuh. Bahayanya sifat kecemburuan yang berlebihan. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Begitulah faedah berikutnya, bagaimana seorang yang telah berbuat dosa besar, membunuh seorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk menumpahkan darah. Haram hukumnya. Akan tetapi tatkala dia ingin bertaubat, maka insyaallah taala akan kita bahas dari kelanjutan kisah ini. Faedah yang bisa kita ambil adalah seorang yang benar-benar ingin bertaubat, sebenarnya tidak perlu malu untuk dia bertanya. Dia telah melakukan perbuatan ini dan itu. Minta nasihat, minta solusi kepada seorang yang berilmu. Maka hakikatnya sang pemuda ini mengamalkan, merealisasikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikir, kepada para ulama, ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Sang pemuda tadi tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Nanti ada kisah lain lagi, seorang yang telah membunuh 99 jiwa, yang insyaallah akan kita bawakan pada majelis kali ini. Kemudian kata sang pemuda tadi, aku cemburu. Kenapa lamaranku ditolak dan lamaran si fulan diterima? Saking cemburunya aku datangi wanita tersebut dan aku bunuh. Fahalli min taubah. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apakah aku masih bisa bertaubat? Sebuah pertanyaan yang menunjukkan penyesalan yang telah dia lakukan dari dosa dan kemaksiatan yang besar. Dan alhamdulillah, dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada orang yang tepat, kepada seorang alim, bahkan yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam doanya, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tidak langsung menjawab pertanyaan sang pemuda tadi. Balik bertanya Ibnu Abbas, Ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Kata Ibnu Abbas kepada sang pemuda itu, qala la, tidak, ibuku sudah meninggal. Qala tub ila Allah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Fazahabtu fasa'altu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kata Ibnu Abbas tatkala mengetahui bahwa ibu sang pemuda tadi telah meninggal, maka Ibnu Abbas memerintahkan, tub ilallah, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosamu tadi, dosa besar membunuh seorang yang haram ditumpahkan darahnya. Wa taqarrab ilaihi mastata'at, dan lakukanlah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mastata'ta, sesuai dengan kemampuanmu. Maka orang tadi telah mendapatkan jawaban yang cukup. Akhirnya dia pergi. Datang seorang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang bernama Atha Ibnu Yasar, yang juga berada di dalam jalur periwayatan ini. Kemudian Atha Ibnu Yasar bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau bertanya apakah ibunya masih hidup ataukah tidak? Kenapa pertanyaan ini keluar? Sebenarnya Ibnu Abbas bisa untuk menjawab tatkala sang pemuda bertanya, apakah aku masih bisa bertaubat? Bisa. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukanlah amalan-amalan ketaatan sesuai dengan kemampuanmu. Bisa. Akan tetapi pelajaran besar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada kita semua. Tatkala beliau bertanya, "Ummuka hayyah?" Apakah ibumu masih hidup? Dan beginilah kondisi para a'immatus salaf, para ulama us-salaf, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengeluarkan sebuah kalimat, sebuah pertanyaan yang pendek, yang ringkas, akan tetapi maknanya luar biasa. Inilah keadaan ilmu salaf dan keutamaan ilmu mereka dibandingkan ilmu orang-orang yang berada di zaman terbelakang. Karena mereka memiliki pengaruh besar dari guru mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disifatkan oleh para ulama sebagai jawami'ul kalim. Memiliki ucapan-ucapan yang ringkas, sabda-sabda yang singkat akan tetapi maknanya luar biasa. Innamal a'malu binniyat, singkat. Akan tetapi disyarah bisa 2 sampai 3 kitab menjelaskan satu lafaz ini saja. Banyak sekali sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat singkat akan tetapi memiliki makna yang luar biasa. Maka tatkala seorang Atha' bin Yasar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Kenapa wahai Ibnu Abbas engkau bertanya tentang hidup atau tidaknya sang ibu dari pemuda tersebut?" Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, "Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah 'azza wa jalla min birril walidah. Inni la a'lam amalan aqraba ila Allah 'azza wa jalla min birril walidah." Sesungguhnya aku tidak mengetahui, kata Ibnu Abbas, satu amalan yang lebih besar untuk bisa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain birrul walidah, berbakti kepada sang ibu. Aku tidak mengetahui satu amalan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain birrul walidah, berbakti kepada sang ibu. Oleh karena itu keluarlah pertanyaan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, apakah ibumu masih hidup? Ketika dia bertanya, apakah aku masih bisa bertaubat? Kalau dia katakan iya masih hidup, maka dengan berbakti kepada ibu, kepada al-walidah, kepada al-um, maka amalan tersebutlah yang akan bisa menggugurkan dosa besar yang telah dia lakukan. Karena amalan tersebut telah didapatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah didapatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya birrul seorang yang berbakti kepada ibu bisa menghapuskan amalan-amalan kejelekan yang pernah dia lakukan, walaupun amalan tersebut adalah dosa yang sangat besar sekali. Maka tatkala pertanyaan tersebut dijawab dengan jawaban la, tidak, aku tidak memiliki ibu karena ia sudah meninggal, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan solusi yang kedua, yaitu agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin dengan semampu apa yang dia miliki. Dan apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan kepada kita tentang seberapa besar pahala, ganjaran, al-ajr wa thawab yang akan didapati oleh seorang yang dia bisa berbakti kepada ibunya, menggugurkan dosa-dosa. Tidaklah satu amalan di dalam Islam bisa menggugurkan dosa-dosa kecuali itu adalah amalan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya berpuasa di bulan Ramadan. Amalan besar, bahkan termasuk rukun dari rukun-rukun seorang yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seorang yang berpuasa Ramadan ghufira lahu, bisa diampuni, digugurkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Amalan besar. Begitu pula birrul walidah, birrul berbakti kepada kedua orang tua, bisa menggugurkan dosa sebesar apapun yang telah dia kerjakan. Maka hadis yang sahih ini selain menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka, orang-orang yang berani berbuat dosa dan ingin bertaubat, maka solusi yang paling baik, solusi yang paling benar untuk dia merealisasikan taubatnya adalah dia berbakti kepada sang ibu. Kemudian faedah berikutnya pula, kita bisa melihat bagaimana seorang alim tatkala memberikan satu nasihat, tatkala memberikan satu arahan, maka dibangun di atas ilmu syar'i, bukan dibangun di atas hawa nafsunya. Karena ada al-kisah yang insyaallah taala, kisah ini sangat ma'ruf dan telah kita ketahui bersama, akan tetapi saya ulangi di majelis ini dalam rangka kita bermudzakarah dengan apa yang datang dari sabda Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang yang telah membunuh 99 nyawa dan dia ingin bertaubat, dia menyesal telah membunuh 99 nyawa tadi, yang akhirnya dia datang kepada seorang untuk bertanya, apakah boleh atau apakah aku masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang ditanya tadi menunjukkan kepada seorang rahib, seorang ahlul ibadah, karena dia tidak bisa menjawab, seorang yang awam, seorang yang jahil, ditunjukkan kepada seorang abid, rahib, ahlul ibadah, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam. Malamnya dia pakai untuk salatul lail, siangnya dia pakai untuk berpuasa, lisannya tidak pernah basah atau tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan yang senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Rabbul Alami. Silakan kau tanyakan kepada orang itu. Maka datanglah sang pelaku dosa ini kepada sang ahli ibadah. Fahal min taubah? Apakah aku masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena aku telah membunuh 99 nyawa. Seorang ahlul ibadah yang belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i, memandang bahwasanya amalan yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah amalan saleh yang sangat luar biasa keharamannya. Membunuh satu jiwa saja disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia membunuh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, apalagi 99 nyawa. Dengan kejahilan yang ada pada dia, kedangkalan ilmu yang ada pada dia, karena dia sibuk beribadah. Dia bukan seorang alim, bukan seorang yang menuntut ilmu syar'i, menyibukkan dirinya untuk beribadah. Menganggap perkara ini adalah besar, maka dia katakan, "La, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya karena jengkel dibunuh sang rahib tadi. Genap sudah 100 nyawa yang dibunuh oleh orang tadi. Kemudian dia berjalan menemui seorang warga lagi dan bertanya, "Aku telah membunuh 100 nyawa. Apakah aku masih bisa bertaubat?" Maka dia ditunjukkan kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Maka dia datangi seorang alim tersebut dan mengatakan, "Aku telah membunuh 100 nyawa. Apakah aku masih bisa mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka dengan tegas seorang alim tadi mengatakan, "Na'am. Iya, kamu masih bisa mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala." "Lantas apa yang harus aku lakukan?" kata dia. Maka diberikan nasihat, arahan, wejangan oleh alim tadi, "Kamu pergi ke satu daerah dan keluar dari tempat asalmu. karena tempat asalmu adalah tempat kejelekan. Banyak teman-teman duduk yang jelek, banyak sahabat-sahabatmu yang jelek. Jangan kamu kembali ke tempat asalmu. Berhijrah ke kota fulan, daerah fulan, yang di sana adalah orang-orang ahlul khair, orang-orang yang baik berada di sana. Akhirnya dia menuruti apa yang dinasihatkan kepada dia dari sang alim tersebut. Akhirnya dia pergi menuju daerah fulan tersebut. Dan subhanallah, sebelum sampai di daerah tersebut, akhirnya dia mendapati ajalnya. Dia diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal. Maka turunlah malaikat azab dan turunlah malaikat rahmah. Mereka saling berebut. Siapa yang berhak untuk mengambil nyawanya? Atau siapa yang berhak untuk mengambil ruhnya? Dibawa ke syurga kah? Atau dibawa ke neraka? Malaikat azab mengatakan kepada malaikatur rahmah, aku yang lebih berhak untuk membawa ruhnya ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia belum melakukan satu amalan soleh pun. Malaikatul rahmah tidak diam. Aku yang berhak mengambil ruhnya, karena dia sudah berniat untuk bertaubat dan berhijrah dari negara atau kota yang jelek menuju tempat yang penuh dengan kebaikan dan ahlul khair. Maka mereka berseteru. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat dengan wujud manusia dan menghukumi di antara keduanya. Sudah, jangan ribut. Solusi adalah ukur seberapa besar atau seberapa banyak jarak antara kota yang dia tinggali dulu, yaitu kota yang penuh dengan kejelekan, dan kota yang ingin dia tuju, yaitu kota yang penuh dengan kebaikan. Mana yang lebih dekat? Maka malaikat itulah yang berhak untuk mengangkat ruhnya, membawa dia ke surga atau ke neraka. Setelah diukur, subhanallah, ternyata jasad dia lebih dekat dengan kota yang dia tuju, yaitu kota yang penuh dengan khair dan ahlul khair, dan bedanya hanyalah satu jengkal. Bedanya hanyalah satu jengkal. Yang dengan satu jengkal ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmahnya, dan malaikatur rahmahlah yang membawa dia menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kisah yang sahih yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah, mereka orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mau menuntut ilmu, tanpa mau berbekal dengan ilmu syar'i, Al-Quranul Karim ataukah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukanlah jalan keselamatan. Hanya sekedar beribadah, beribadah dan beribadah tanpa didasari ilmu, bukanlah jalan keselamatan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela mereka orang-orang Nasara yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan, tetapi tidak didasari dengan ilmu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Fatihah, setelah ayatnya, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang mereka telah engkau sesatkan. Mereka yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka dari kalangan al-Yahud, yang mereka berilmu akan tetapi tidak beramal, tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengamalkan ilmunya. Dan golongan yang kedua adalah ad-dallin, orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah an-nasara, yang senantiasa beribadah, beribadah dan beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu dan amal haruslah seimbang. Tidak boleh ilmu terus kita kaji, ilmu terus kita hadiri majlisnya tanpa kita amalkan apa yang telah kita ambil. Dirrul telah kita dapati hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amalan besar. Jangan sampai pulang ke rumah kita bentak ibu kita, wal iyadzubillah, kita angkat suara di hadapan beliau, wal iyadzubillah, ini tidak mengamalkan ilmu syar'i. Begitu pula amalan yang tidak dibarengi ilmu pun mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ilmu dan amalan harus seimbang. Tatkala mereka beramal, beribadah dan beribadah tanpa adanya ilmu, maka mereka adalah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selayaknya orang-orang Nasara. Dan inilah hakikat dari mereka, orang-orang yang mengaku katanya berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mau memiliki perhatian yang lebih terhadap ilmu syar'i. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya seorang yang menuntut ilmu syar'i akan menjadikan hatinya keras. A'udzubillahi minadh-dhalal. Dan ini ada. Jangan dianggap pepesan kosong. Jangan dianggap tidak ada. Ada yang seperti ini. Dan mereka mengaku bahwasanya kami berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimana keadaan syaitan telah menguasai hati-hati mereka. Telah memperindah amalan-amalan yang mereka lakukan. Mereka akan senantiasa beribadah serta meninggalkan ilmu syar'i. Tidak mau. Bahkan mereka memberi contoh konkret, contoh nyata itu lihat kelompok Wahhabi. Mereka berilmu, ngaji, akhirnya apa? Hati mereka keras, bantah sana, bantah sini. Tahzir sana, tahzir sini. Sesuatu yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu di kisah ini kita bisa melihat bagaimana seorang yang memfokuskan dirinya untuk ibadah bukanlah satu-satunya jalan keselamatan, bahkan bisa mencelakakan dirinya. Seorang rahib ahlul ibadah tidak bisa selamat karena dia telah mencelakakan dirinya sendiri. Kalaulah dia seorang alim seperti orang yang kedua yang didatangi, apakah aku memiliki taubat? Naam. Dengan tegas mengatakan naam. Iya. Seberapapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala adalah tawwab. Satu zat yang akan senantiasa menerima taubat-taubat kita. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubatnya selama kita masih berada di kehidupan dunia ini. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, bagaimana seorang alim bisa menjadi sebab tentang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang berlumuran dosa. Dengan sebab arahan nasihat dari seorang alim tersebut, dia rela untuk pergi menuju kota tujuannya dan meninggalkan kota asalnya untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bergabung dengan orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan. Akan tetapi walaupun Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan dia, dan ini adalah faedah berikutnya, belum mentakdirkan dia untuk bisa mengamalkan satu pun amalan soleh, dengan niatnya itu Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dosa-dosa yang telah dia lakukan, betapapun besarnya, betapapun banyaknya. Maka keadaan ini kita bisa melihat bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu wasi'ul maghfirah. Kata Allah Jalla wa Ala, sungguhnya dia adalah zat yang maghfirahnya, ampunannya sangat-sangat luas. Bahkan di dalam riwayat yang lain, hadisul qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rahmati wasi'at ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu lebih luas daripada kemurkaanku. Maka mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita menunda-nunda taubat. Tatkala kita berdosa, terjerumus ke dalam kemaksiatan, segeralah bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita boleh kembali kepada apa yang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang telah diriwayatkan oleh hadis Ibnu Abbas, hadisul mauquf, maka kita bisa melihat bahwasanya amalan yang paling besar yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada ibu kita. Jangan sampai kita lukai hati ibu kita, karena beliau telah bersusah payah untuk bisa mengurus kita hingga dewasa. bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang pribadi muslim yang ingin berbakti kepada ibu beliau. Yang ingin berbakti kepada ibu beliau, bahkan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin memintakan ampun kepada ibuku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang beliau. Oleh karena itu, tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan Rasul alaihi salatu wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang lebih besar. Tatkala dilarang sudah, tidak lagi meminta kedua, ketiga dan yang berikutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk beristighfar yang ditujukan nantinya kepada ibu beliau, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Cukup. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pribadi yang tidak berhenti sampai di situ upayanya. Beliau menyampaikan hadis-hadis ini, sabda-sabda ini, dan mengajarkan kepada kita bahwasanya birrul birrul walidah, berbakti kepada ibu kita adalah amalan besar yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, setelah bab ini Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah membawakan sebuah bab yang berjudul bab birrul ab, bab yang berkaitan dengan wajibnya kita berbakti kepada ayah kita. Hadis yang sama yang keluar dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pertanyaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada siapa aku harus berbakti? Kepada ibumu, ibumu, ibumu sebanyak tiga kali, kemudian yang keempat adalah ayahmu. Dan hadis yang kedua di dalam bab ini, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada seorang yang bertanya kepada beliau, "Ma ta'muruni?" Bertanya kepada beliau, "Ma ta'muruni? Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Birra ummak." Berbaktilah kepada ibumu. Summa ada. Kemudian dia bertanya lagi, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah?" "Birra ummak." Summa ada faqala, "Birra ummak." Tiga kali dia bertanya dan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sama. "Apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah?" "Birra ummak." Berbaktilah kepada ibumu. Kemudian yang keempat kalinya dia bertanya, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Birra abak." Berbaktilah kepada ayahmu. Dan seorang ayah pun kita wajib berbakti kepada mereka. Karena mereka telah bersusah payah untuk memberikan nafkah kepada ibu-ibu kita, meluangkan waktu mereka untuk bisa memberi nafkah kepada kita, anak-anak mereka. Maka dalam hadis yang mulia ini, yang keduanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, menjelaskan pula kepada kita bagaimana kita wajib berbakti kepada al-um dan wajib pula berbakti kepada al-ab, kepada ayah dan ibu. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri, kebaktian atau rasa bakti kita kepada sang ibu harus lebih. Dan jangan dilupakan, rasa bakti kita kepada sang ayah harus kita laksanakan dan kita realisasikan. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah kita boleh melakukan satu amalan durhaka wal'iyadzu billah kepada ayah kita, maka tidak akan mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan birra abak. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, birra abak. Berbaktilah kepada ayahmu. Dan perintah inilah yang hakikatnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apapun yang telah diperintahkan oleh Rasulmu, ambillah, kerjakanlah. "Wa man nahakum anhu fantahu." Dan apa yang telah dilarang oleh Rasulmu, tinggalkanlah. Dan ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita. Birra abak. Berbaktilah kepada ayahmu. Karena ayah pun memiliki manzilah, kedudukan yang tinggi. Orang-orang tua kita memiliki kedudukan yang tinggi, yang tidak boleh sama sekali kita melakukan al-uquq, durhaka kepada mereka. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ta'atullah fi ta'atil walidain, ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita kaum muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah Rabbul Alamin, hakikatnya adalah tatkala kita mentaati kedua orang tua kita. Dan ketaatan kepada kedua orang tua kita, apakah itu ayah dan ibu, ini berkaitan erat dengan satu kata yang disebut dengan al-ma'ruf. Berkaitan erat, tidak bisa dilepaskan. Dalam artian selama kedua orang tua kita memberikan arahannya, memberikan perintahnya kepada kita dalam hal al-ma'ruf, maka wajib dan wajib untuk kita taati. Apabila sebaliknya, wal'iyadzubillah, orang-orang tua kita, apakah ayah dan ibu, memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan perintah yang tidak sejalan dengan al-ma'ruf, yang mana takaran dan tolak ukur dari al-ma'ruf ini adalah Al-Quran wa Sunnah. Mereka memberikan nasihat tapi keluar dari koridor Al-Quran. Mereka memberikan nasihat, perintah tapi keluar dari koridor Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang berlaku di sini adalah firman Allah atau sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, ta'atullah atau la ta'ata li makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Yang berlaku di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'ata li makhluq. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun fi ma'siyatil khaliq, tatkala perintah tersebut adalah bermaksiat kepada sang khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi selama perintah mereka, nasihat mereka, dan inilah mujmal global yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, jarang sekali kita dapati, mungkin bisa dihitung jari, 1, 2, 3 orang tua yang memerintahkan, menasihati anaknya untuk keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah. Mayoritas kaum muslimin, walaupun mereka awam, akan senantiasa memerintahkan anak-anaknya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara kebaikan yang tidak keluar dari Al-Quran, tidak pula keluar dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kondisinya seperti ini, wajib dan wajib untuk kita taati apa yang telah mereka perintahkan, dan kita sekali lagi berbakti kepada mereka dalam rangka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang diperintahkan untuk berbakti ini adalah perintah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia, dan datang pula dari sisi Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sudah jelas-jelas, yang tidak bisa kita ingkari dan pungkiri lagi. Oleh karena itu, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, untuk kita muliakan orang-orang tua kita, baik ayah dan ibu kita, karena mereka telah berkorban dengan pengorbanan yang besar, dengan pengorbanan yang banyak, untuk bisa mengasuh kita, mendidik kita, dan yang semisalnya dari apa kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Karena mereka adalah orang-orang tua yang berhak untuk kita hormati, yang berhak untuk kita berikan rasa bakti kepada mereka. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih menjelaskan bahwasanya mereka bukan dari golongan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala mereka tidak bisa menyayangi anak-anak kecil dan tidak bisa menghormati orang-orang tua. Karena ihtiram, berbakti kepada kedua orang tua adalah syariat Islam yang wajib untuk kita jalankan. Sebagaimana kewajiban kita dalam melakukan sholat, sebagaimana kewajiban kita dalam mengeluarkan zakat, sebagaimana kewajiban kita dalam melaksanakan Idul Qurban, wajib. Dan perkara yang wajib tatkala kita tinggalkan, maka kita berdosa, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini lebih, karena mereka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak menghormati, membangkang perintah nasihat kedua orang tuanya, apakah itu ayah dan ibunya, maka mereka mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan azab dari Allah Rabbul Alamin, ancaman yang besar. Bahkan Mereka yang mengangkat suara saja, bukan durhaka, bukan membengkang, bukan menolak nasihat-nasihat mereka, mengangkat suara, marah di hadapan kedua orang tuanya, a'udzubillah, mereka mendapatkan ancaman besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala bab yang berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah adalah bab yang berkaitan dengan hal ini, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk linil kalam liwalidai, memiliki ucapan yang lemah lembut di hadapan kedua orang tua, serta larangan untuk mengangkat suara di hadapan mereka berdua. Wallahu taala alam bisawab. Yang mana kajian ini saya cukupkan sampai di sini, yang insyaallah taala pada jadwal berikutnya akan kita masuk kepada bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, agar kita bisa berlemah lembut pada kedua orang tua kita dan tidak mengangkat suara sedikit pun di hadapan ayah dan ibu kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.